Bagaimana hukum menaruh sesajen di kuburan? Apakah musyrik? Wah, jelas. Ya, menaruh sesajen di kuburan itu hukumnya haram karena mubadir. Mubadir. Untuk apa taruh di kuburan? Asal dikasih ke anak, bisa makan, ya kan? Kalau sudah terlanjur ditaruh, gimana beb? Boleh nggak dimakan? Kalau ketahuan, kalau sudah dianggap itu nggak bakalan diambil lagi sama yang punya, nggak apa-apa dimakan juga. Daripada mubadir. Tapi nanti orangnya ngamuk beb. Nanti diem-diem aja, jangan nanti bilang ke depan orangnya. Paham? Tapi lebih warok nanti izin sama orangnya. Tapi nggak mungkin diizinkan ya. Makan aja sudah, daripada buang-buang di sungai. Iya kan? Mubadir kan? Kita makan. Kesian hukumnya haram. Innal mubadzirina kanu min ikhwanish syayatin. Hukumnya haram menaruh sesajen di kuburan. Apalagi sampai diniatkan untuk ngasih ke penghuni kubur. Ah, jelas sudah. Musyrik. Tapi perlu dibedakan antara memberi sesajen ya sama menaburkan bunga. Kalau memberi sesajen ini memang niatnya untuk ngasih kubur. Iya kan? Sesajen itu kan enggak mesti buah. Ada ngasih bunga juga loh. Bunga kembang tujuh api itu ya. Tujuh rupa ya. Kasih ada bunga mawar, melati, anggrek, macam-macam lah. Tengah-tengahnya kasih apalah itu. Nah, ini yang jelas enggak boleh. Tapi kalau cuman nabur bunga, itu bukan ngasih sesajen. Biar kuburannya wangi. Kalau di Pontianak kan kasih daun pandan. Ya, ngasih biar wangi. Enggak boleh katanya syirik, enggak ada anu. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang enggak boleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam singkat hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan, yang mana kuburan salah satu daripada penghuni kuburan tersebut lagi disiksa di kuburannya dikarenakan semasa hidupnya tidak suci dalam istinja kencingnya. Akhirnya Nabi mengambil batang kurma, pelepah kurma yang ada daunnya itu lalu ditancapkan di atas kuburan tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selama pelepah kurma ini ada di atas kuburan tersebut, insyaallah kubur azabnya diringankan Allah Subhanahu wa taala." Lah, pakai pelepah kurma ditaruh di atas kuburan. Indonesia kan enggak ada kurma. Masa kita ngimpor lagi? Ngimpor apa ekspor? Impor ya, datang dari luar. Nah lah, masa kita ngimpor lagi? Apa batang kurma pun diimpor, luar biasa ya. Udah semuanya impor, garam aja impor kita sekarang. Masa batang kurma diimpor? Kalau kata dia harus ada dalil khusus. Nah, ini kesalahan tetangga sebelah. Harus ada dalil khusus. Khusus apa? Oh itu pelepah kurma. Itu harus di pelepah kurma. Jadi, kalau itu nabur bunga ya harus bunga. Dalilnya datangkan Nabi pernah nabur bunga apa tidak? Dia pengen dalil khusus. Nah kalau semua ibadah pakai dalil khusus, salah. Bisa rusak agama Islam. Karena dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menunjukkan keumuman dalil. Ayat Al-Quran menunjukkan umumnya dalil lebih banyak daripada khususnya dalil. Kalau dikit-dikit minta dalil khusus, dalil khusus. Nabi baca maulid pakai tolak badru alayna. Baca maulid hapsinya gitu. Ya rusak agama ini. Karena Al-Quran nanti amburadul hukumnya. Ya, ada yang kemarin anda baca di nonton di YouTube itu tentang Wali Songo. Ya, saya minta dalil khusus Nabi pernah ziarah Wali Songo. Ini orang goblok betul udah. Wali Songo hidupnya abad 19 ya, abad 19. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam abad 19 Masehi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup abad kelima atau enam Masehi. Ya masa orang terdahulu ziarah orang yang telah datang sama dia, kan? Oh, kalau tidak ada dalil khusus Nabi enggak ziarah Wali Songo, ya enggak boleh diikuti. Dia minta dalil khusus ziarah Wali Songo. Nah, ini udah salah kaprah namanya. Nah, itu. Mudah-mudahan Allah SWT jaga akidah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.